Biyen kowe janji karo aku lakoni tresno suci angkat ikhlas tekan mati niatane ngapusi citra ati iki netes sekali lagi ya sekali lagi bareng-bareng lagi Mas, biyen kowe janji karo aku lakoni tresno suci ganti ikhlas tekan mati ning nyatane ngapusi citra ati iki netes elokku bili teres ning pipi Yugen Dedes, kita kasih kelingan mantannya bareng-bareng. Bener yang ini lagu kelingan mantan, bener yang ini. Dilanjut ya, joget bareng-bareng, kita loncat bareng-bareng, tangannya diangkat ya. Sini kita agak ke depan, biar kelihatan ini kalau ratu semalamnya hari ini. Diangkat semua dong. Bareng-bareng lagi ya. Sesuai sensasi kau